Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kita akan masuk kepada topik berikut, mengakui dosa di dalam seri Aku Seorang Kristen. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8-10. 1 Yohanes 1, 8-10, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kesadaran akan dosa mendorong manusia untuk mengakui dosa-dosanya. Di dalam ayat ini Rasul Yohanes berbicara kepada orang-orang Kristen, artinya yang sudah bertobat, sudah jadi Kristen. Jadi pengakuan hanya muncul dari mulut orang yang percaya. Namun jangan lupa saudara, ketika seorang sadar dirinya berdosa, dia sudah berpindah dari satu kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dia sudah menjadi orang yang percaya. Itu sebab pengakuan yang pertama itu, yaitu pengakuan akan dosa itu sangat indah. Tetapi manusia bisa jatuh lagi kan? Itu sebab perlu diingatkan kembali. Supaya mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Supaya jangan dia terperangkap di dalam kesalahan. Kembali ke hal yang lama begitu. Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian ini, orang Kristen yang mengaku dosa, sudah resmi memang jadi orang Kristen. Karena sudah dibaptis, sudah apa mungkin lain-lain, sudah tipis gereja gitu kan? Nah yang baru pertama kali, kan belum. Tetapi jangan lupa seperti saya katakan tadi, pengakuan hanya muncul karena adanya kesadaran. Di situ Roh Kudus sudah kerja. Ini bukan sebuah urut-urutan, tetapi sebuah hal yang terjadi. Ya. Bebarengan. Itu indah sekali, luar biasa sekali. Jadi saudara enggak usah ributkan, langkah satu, langkah dua, langkah tiga enggak usah. Ya, tapi kita perlu menyadari bagian-bagian itu secara tajam. Nah, saudara, sekarang kita mulai melihat kesadaran akan dosa diikuti oleh pengakuan. Insaf diri berdosa yang sudah kita bicarakan membuat manusia merasa malu kepada dirinya. Membuat manusia sadar siapa dia. Membuat seluruh kesombongan, kepongan yang ada gugur lululantak tidak karu-karuan. Keinsafan akan dosa membawa dia untuk mengakui dosa-dosanya. Dia tersungkur, bukan tegak dan sombong. Dia jatuh, menyembah di hadapan Tuhan yang hidup, bukan menegakkan kepala dan melawan. Mengakui dosa-dosanya, seraya mencucurkan air mata, entah berapa banyak, rasanya tidak pernah cukup untuk membayar pengakuan dosa itu. Dia melihat dirinya yang begitu najis, sehingga dia mulai mengerti dan mulai memahami ketika Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Ia menangis di dalam kenajisan. Karena kesadaran tadi sudah membawa dia untuk melihat bagaimana dia menyakiti hati Allah di dalam hidupnya. Bagaimana dia berbuat hal-hal yang tidak layak, yang tidak pantas terhadap Tuhan yang mencintai dia. Sehingga pada waktu dia mengakui dosa-dosanya, tidak ada yang disembunyikannya. Semuanya disampaikan dengan terbuka, bukan basa-basi. Semuanya disampaikan dengan terbuka, bukan rekayasa. Semuanya disampaikan dengan terbuka, bukan semacam tugas rutin atau pengakuan yang harus dibacakan. Semua mengalir deras. Saudara, pertobatan sejati hanya ada kalau ada pengakuan yang sejati. Tanpa pengakuan sejati tidak mungkin terbentuk satu pertobatan yang sejati. Karena itu, ini bukan persoalan air mata. Ini bukan persoalan kata-kata. Ini bukan soal persoalan emosi. Tapi ini persoalan di dalam batin yang jujur mengakui dosa-dosanya. Bukan sekedar tren ikut orang lain. Dan pengakuan itu hanya bisa muncul kalau kesadaran itu sudah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena itu berhati-hati sekali. Pengakuan sekali lagi bisa sejati, tapi jangan lupa, tidak sedikit yang imitasi. Karena itu, saudara yang kekasih, mari kita mulai memikirkan dengan secara jujur, dengan serius melihat kepada hidup kita. Seperti apa pengakuan yang kita kerjakan itu? Bagaimana kita mengerjakan pengakuan itu? Orang-orang yang mengakui dosanya berarti dia jujur dan tidak menipu dirinya sendiri. Dia jujur dan mengakui dosanya. Ya, saya memang orang berdosa. Dan dia mengatakan dia berdosa karena kesadaran akan dosa itu sudah muncul. Sekali lagi, ini merupakan satu kejujuran. Dan dia tidak mau menipu dirinya sendiri. Dia tidak akan berkata, aku bikin dosa 3, tapi baikku 5. Tidak. Dia tidak akan berkata, aku berdosa, tapi sembari mengangkat kepala menatap Allah, seakan-akan bilang, dosa sih dosa, tapi lalu diberi tanda petik di sana, saudara. Entah apapun isinya. Bukan. Bukan yang seperti itu. Sebuah kejujuran. Membicarakan apa adanya. Tidak menipu diri berarti tidak ada yang disimpan. Sebuah kejujuran. Yang berarti tidak menipu diri berarti tidak ada sesuatu yang diatur-atur supaya tampak menjadi bagus dan menarik. Karena ada semacam satu kebahayaan tren di dalam kehidupan orang-orang percaya. Termasuk dalam pertobatan. Seringkali kita menyentuh emosi pendengar. Emosi mereka tersentuh, menangis dan berteriak. Tetapi awas dulu. Kalau itu bukan muncul dari kesadaran yang utuh untuk kembali kepada Tuhan. Hati-hati. Karena manusia pun punya kemampuan untuk seperti itu kok. Ingat Yudas. Dia menyesal. Itu kata Alkitab. Tapi kemudian dia membunuh dirinya. Heran kan? Manusia pada batinnya, pada dirinya punya kemampuan itu. Tetapi tidak memenuhi tuntutan Allah. Sehingga jika lo mau memenuhi tuntutan Allah hanya ada satu. Yaitu dikerjakan oleh Roh Kudus. Sadar akan dosa. Dan sebuah kejujuran. Pengakuan dan tidak menipu diri sendiri. Kalau saudara tidak mampu jujur. Kalau kita masih mau bermain-main. Itu kita sedang menipu diri sendiri. Jangan maulah. Hati-hati. Karena pengakuan bukan memuaskan orang lain. Tapi untuk menyenangkan hati Allah. Pengakuan bukan sekedar memenuhi tuntutan. Ritual keagamaan. Tetapi, untuk mengakui kedaulatan Allah. Kenapa? Karena mengakui dosa berarti mengakui hanya Allah yang benar. Maka kita mengaku. Lah kalau kita mengaku dosa kepada orang yang berdosa, ya lucu sekali. Itu kan beda. Lain. Tapi kalau kita mengakui dosa kepada dia yang tidak berdosa, ya betul. Ya. Kita tidak mengakui dosa kita kepada orang berdosa. Tapi kita mengakui dosa kita kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Ya saudara jangan bilang, loh kalau saya salah sama istri kan mesti ngaku. Itu kan apa bukan ngaku dosa? Ya saudara mengakui dosa betul. Tapi yang pertama-tama mengakui dosa itu kan kepada Allah. Waktu bilang sama istri itu namanya ngomong jujur. Bukan mengakui dosa supaya dosa kita diampuni. Karena bisa ngampuni bukan istri. Tapi Tuhan. Tetapi istri kalau dengar suami berdosa. Dia mesti belajar memberikan pengampunan. Karena apa? Karena dia sendiri sudah diampuni Allah. Tapi bukan pengampunannya membuat orang ini terbebas dari dosa. Allah. Jadi awas, apa yang kelihatan sebagai satu bentuk wujud, di dalamnya itu ada satu prinsip yang jadi penting. Oleh karena itu, saudara yang kekasih. Ini berarti pengakuan dosa membawa kita menyeberangi keterpisahan yang jauh dengan Allah sehingga menyatu. Karena sekarang kita tidak lagi berlumuran dengan dosa. Kita sudah mengakui itu di hadapan dia. Kita sudah berbicara dengan jujur dan kita tidak menipu. Dan dia yang tahu hati dan pikiranmu. Dia yang mengerti hidup dan perasaan kita. Memegang tangan kita. Kita kembali ke pelukan Allah yang benar. Sesudah hidup terpisah dari dia. Sesudah hidup jauh dari dia. Sesudah hidup tidak berpengharapan. Oh, betapa indah sebuah pengakuan. Pengakuan kadang-kadang sepertinya menunjukkan satu kelemahan diri. Betul. Kemampuan sepertinya menunjukkan ketidakberdayaan. Betul. Tetapi jangan lupa. Ketidakmampuan diri, ketidakberdayaan itu sudah pada tempatnya. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya. Allah yang menjadi pencipta kita. Kalau kita merasa kita berdaya, kita merasa kita mampu sehingga tidak perlu mengaku. Wow. Betapa pongahnya kita. Itulah kepongahan yang bisa terjadi dalam hidup orang-orang beragama. Yang tanpa sadar dijebak oleh ritual-ritualnya. Lalu mengklaim dirinya tidak mungkin bersalah. Menganggap dirinya yang paling superior dan paling hebat. sehingga tidak lagi pernah menaikkan pengakuan dosanya, kecuali mau menjadi perantara bagi orang lain yang mau mengaku dosa. Seakan-akan dia sudah tiba pada tingkat yang hebat. Hati-hati, saudara. Kita selalu terancam. Anda yang sudah jadi Kristen lama pun bisa terjebak masuk dalam pengakuan dosa rutin. Kita lakukan di gereja, kita ulangi kembali dalam kehidupan bekerja. Kita ulangkan lagi ngomong di gereja, kita lakukan lagi dosa dalam keluarga. Kita ngaku lagi dosa di gereja, kita kerjakan lagi dan menyakitkan hati Allah. Terus berputar. Dan itulah yang kita lakukan hari lepas ke sehari. Itulah warna-warni hidup kita. Sangat mengerikan. Karena itu, saudara yang kekasih, mari kita dengan jujur mengakui dosa kita sebagai titik awal persekutuan dengan Allah. Titik kemenangan yang penting di dalam hidup orang percaya. Itu satu bagian yang sangat luar biasa. Jangan sampai momentum itu hilang, dicuri hanya karena memori kesombongan di waktu yang lampau. Dicuri oleh si jahat itu kembali hanya karena kepongahan-kepongahan kita sebagai satu pribadi. Mungkin Anda pengusaha, orang terkenal, dan seterusnya, sehingga Anda rasa risih untuk mengakui dosa. Oh, saudara, maaf. Tidak ada kita yang terlalu kaya di hadapan Allah. Tidak ada kita terlalu populer di hadapan Allah. Tidak ada di antara kita yang sangat berkuasa atau cukup berkuasa di hadapan Allah. Semuanya bukan apa-apa. Oleh karena itulah pengakuan dosa itu berarti kita hidup sungguh. Itu berarti kita sudah memasuki satu pengharapan yang baru. Itu berarti kita sudah berpindah. Itu berarti kita sudah mengatakan, Tuhan, jadilah Tuhan di dalam hidupku. Pengakuan dosa menjadi sesuatu kekuatan. Pengakuan dosa yang menolong kita. Membawa kita kembali kepada Allah. Ingatlah bahwa pengakuan dosa itu adalah satu cermin kesadaran diri yang utuh. Karena yang diakui tentu apa yang diketahui tentang diri, kan? Maka ketika melihat diri begitu kotor, najis, hitam, gak karu-karuan. Tetapi sekarang dia ngaku, ya Tuhan, betul aku begitu, padahal kemarin tidak. Sekarang dia mengaku padahal selama ini merasa diri yang paling hebat, paling super, paling luar biasa, paling dibutuhkan, dan paling-paling-paling yang lain. Sekarang dia mengakui. Bukankah itu sebuah cermin kesadaran diri? Cermin yang sangat diperlukan. Cermin akan membuat seorang menjadi bijaksana di dalam hidupnya. Karena dia menyadari siapa dirinya. Pengakuan dosa juga berarti sebuah cermin kerendahan hati. Karena jadi tidak lagi menempatkan diri pada tempat yang tinggi di atas segala-galanya. Tetapi dia mau di tempat yang paling bawah. Dia rela menghinakan dirinya untuk mendapat kemuliaan dari Allah. Dengan rendah hati. Karena dia menyadari keberdosaan yang seharusnya membuat dia bukan apa-apa dan binasa. Tetapi sekarang dipersatukan dan dipersekutukan dengan Allah. Kalau gini, saudara-saudara, bagaimana kita bisa merasa diri kita ini terlalu hebat dan luar biasa, bukan? Bagaimana kita merasa bahwa kita punya hak untuk mengatur Allah? Nggak mungkin. Itu sebab pengakuan akan dosa dari seorang yang bertobat akan membawa dia kepada tahap-tahap berikut di dalam kehidupannya. Untuk makin mengerti kehendak Allah, makin rendah hatinya. Makin mengerti kehendak Allah, dia pasrahkan hidupnya. Makin mengerti kehendak Allah, nanti dia nggak takut lagi mati. Pengakuan dosa, sebuah cerminan kerendahan hati. Pengakuan dosa juga merupakan satu cerminan pengakuan yang sejati itu sendiri. Karena pengakuan, sekali lagi, bukanlah sebuah pengakuan yang diatur-atur sebagaimana sebuah kesadaran. Pengakuan, saudara-saudara, bukanlah sekali lagi yang rutinitas seperti yang sudah kita katakan tadi di atas. Kenapa ngaku seperti orang lain mengaku? Aku juga ikut ngaku dosa. Kenapa mengaku dosa? Oh iya, supaya aku kelihatannya baik. Itu namanya merendahkan dirimu, tapi meninggikan mutumu. Kau rendahkan dirimu, sepertinya kau mengakui dosamu. Tapi kau berharap orang memujimu. Dia itu mau lo ngakuin dosanya. Wow, bahaya sekali. pengakuan dosanya sudah tidak selesai, malah nambah dosa yang baru, saudara. Hati-hati. Ya. Sehingga pengakuan dosa bukan sesuatu perangkap lagi. Tragedi yang sangat mengerikan dalam pengakuan dosa adalah ketika kita mengakui dosa kita, habis itu justru kita bikin dosa yang baru. Kalau gini, yang ada sudah tidak dikurangi, stok malah ditambah. Kira-kira gitu ya. Dan itu bisa sangat, sangat potensial terjadi dalam hidup kita. Karena itu, saudara, biar kita jujur di hadapan Tuhan lah. Iya, akui dosa-dosamu. Lihat dirimu baik-baik. Belajar untuk tidak menghitung apa yang sudah kau lakukan dalam kehidupanmu. Belajar untuk tidak menghitung dan menganggap bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Yang sudah kau tolong, kau berikan persembahanmu. Hati-hati. Belajarlah. Justru untuk berhitung bahwa dia telah menyatakan cinta kasih. Luar biasa dalam hidup ini. Dialah menciptakan kita, tetapi kita mengkhianati dia. Karena itu, kita harus mengakui dosa kita. Tetapi, kita sudah meninggalkan dia. Karena itu, kita harus mengakui dosa kita. Jadi, pengakuan dosa adalah langkah mewujudkan kesadaran akan dosa. Pengakuan dosa adalah langkah, sebuah ungkapan yang bisa didengar orang lain. Sebuah ungkapan yang bisa diketahui. Sebuah ungkapan, sebuah perkataan yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu bukan barang mainan. Akuilah dosamu, kalau memang kau sadar berdosa. Tapi jangan sekali-kali mengakui dosamu, padahal kau tidak pernah menyadari keberdosaanmu. Percuma. Karena kita hanya menimbulkan masalah dan batu sandungan di kemudian hari. Kita hanya bermain-main dan berbahaya sekali. Karena Allah tahu hati dan pikiran kita. Saudara, saya, kita semua, awas, Allah tahu. Jangan mainkan game-game baru dalam hidup kita. Jangan memakai topeng-topeng kepalsuan dalam pengakuan dosa kita. Tanggalkan semuanya. Datang apa adanya. Mengaku di hadapan dia. Dia tahu siapa engkau. Dia tahu siapa aku. Kita tidak pernah mampu. Kita tidak pernah bisa untuk menipu dia. Atau kita memang terlatih dengan penipuan. Sehingga ketika kita menipu diri, kita mampu menipu orang lain. Ketika mampu menipu orang lain, kita pun berpikir kita mampu menipu Tuhan. Saudara-saudara, stop. Kita tidak bisa menipu dia. Karena itu jadikanlah pengakuan dosamu adalah satu pengakuan dosa yang jujur di hadapan dia. Membedah diri ke dalam, melihat ke dalam. Bukan keluar dan di sekitar, tetapi ke dalam batin kita. Kiranya pengakuan dosa kita, kita bangun dalam kejujuran, kesadaran akan dosa. Dan itulah akan membawa kita kepada pertumbuhan iman percaya kita. Atau Anda akan terjebak pada pertobatan yang palsu. Hati-hatilah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk apa yang boleh kami pikirkan dari sebuah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Tolong kami karena kami seringkali terjebak pada rutinitas kalender gerejawi. Kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan. Kami salah. Ampuni kami. Kami mau hidup seperti yang Tuhan mau. Memuji, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Terpujilah namamu. Amin.